wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyar al-umur muhdasatuha, wa kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnah. Faedah yang keempat, negara-negara kaum muslimin merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Ikhwan fillah, kekayaan sebenarnya ada di tangan kaum muslimin. Kaum muslimin Allah beri kekayaan dan keberkahan. Negeri-negeri mereka adalah negeri-negeri yang berkah. Siapa sangka di padang pasir yang tandus tidak tumbuh di sana satu tanaman pun, pohonan pun, seolah-olah tanah yang mati tak menghasilkan, tiba-tiba mencerap dari sana, keluar dari sana minyak. Demikian pula negeri-negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin mengeluarkan berkahnya. Coba lihat dari timur ke barat, negeri-negeri yang didiami oleh kaum muslimin adalah negeri yang berkah. Termasuk di Asia Tenggara, kita lihat negeri-negeri Islam adalah negeri yang kaya. Ya, ada sumber minyak, sumber energi, bensin atau petrol, ada kayu, ada batu bara, ada karet, ada sawit, ada segalanya. Allah beri kekayaan. Ya, negeri yang subur dan kaya raya. Itu negeri-negeri kaum muslimin. Namun sayangnya, karena jauhnya kaum muslimin dari agama mereka dan kebodohan mereka dan kemalasan kaum muslimin, orang-orang kafir merampas kekayaan-kekayaan ini, memanfaatkan kekayaan-kekayaan ini dan mengambilnya, atau dalam kata lain lebih tepat mencurinya. Mencurinya, bahkan merampasnya dari tangan kaum muslimin. Ini kenyataannya. Ikhwani fiddin, azanillah wa iyyakum jami'an. Seolah-olah kaum musliminlah yang mengemis dan meminta dari orang-orang kafir itu. Padahal apa yang diminta oleh kaum muslimin dari mereka itu berasal dari negeri kaum muslimin. Minyak harga mereka yang kendalikan. Seolah-olah kita yang mengemis pada mereka, padahal itu berasal dari bumi-bumi kaum muslimin, dari negeri-negeri kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengeluarkan sabda beliau, antum a'lamu bi umuri duniakum. Antum a'lamu bi umuri duniakum. Apa artinya? Apa artinya? Buat kamu lebih mengetahui hal-hal duniamu. Masalah dunia, urusan dunia, kamu lebih paham. Gunakan akalmu, gunakan pengetahuanmu untuk bisa memanfaatkan dengan baik dunia yang Allah berikan kepada kita. Buatlah bid'ah seluas-luasnya, bid'ah sebanyak-banyaknya dalam urusan dunia. Cakap belum habis lagi. Bid'ah dalam urusan dunia buat sebanyak-banyaknya. Ya, ciptakan sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya untuk maslahat kaum muslimin dalam urusan-urusan dunia, dalam masalah dunia, hal-hal dunia. Ciptakan, buat sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya dan bermanfaat bagi kaum muslimin. Dan berhentilah berbuat bid'ah dalam urusan agama. Maka ada yang tanya kepada saya, bagaimana orang Islam bisa memenangkan peperangan melawan Yahudi? Saya jawab singkat saja, buatlah bid'ah sebanyak-banyaknya dalam urusan dunia dan berhentilah berbuat bid'ah dalam urusan agama. Niscaya kita akan menang. Tapi kenyataannya yang kita hadapi sekarang ini justru sebaliknya. Umat Islam sekarang ini pintar, ahli berbuat bid'ah dalam urusan agama, dan bodoh sebodoh-bodohnya untuk berbuat bid'ah dalam urusan dunia. Seolah-olah tak bisa jalan akal mereka, otak mereka untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat dalam urusan dunia untuk manusia. Bisanya cuma mengikut, membuntut dari belakang, melatahi, meniru, ya, tak bisa menciptakan sesuatu yang bermanfaat. Tapi kalau untuk urusan agama, mereka pintar sekali buat sesuatu yang baru. Tiap hari muncul ciptaan baru. Maksudnya dalam urusan apa? Agama. Kalau dibalik tentunya lebih baik. Kalau dibalik, kita balik itu urusan agama tak pintar, apa bid'ah dalam agama tak pintar. Bahkan mutu mereka adalah ikut dan jangan berbuat bid'ah. Ittabi' wala tabtadi'. Dalam urusan dunia, mereka adalah orang yang pintar untuk membuat sesuatu yang baru. Kalau kita di sejarah dahulu kala ini, cerita dahulu kala, banyak penemuan-penemuan itu yang gemilang itu berasal dari siapa? Dari kaum muslimin untuk umat manusia. Bahkan di zaman kegelapan Eropa, jauh dari ilmu pengetahuan, siapa yang memunculkan kembali kesadaran bangsa Eropa untuk kembali kepada nilai-nilai ilmu pengetahuan? Kaum muslimin. Hingga diakui. Namun sayang, ya, fakta-faktanya dikaburkan oleh mereka. Ya, mereka kasih label merek mereka, padahal itu berasal dari siapa? Dari kaum muslimin. Tapi sekarang coba lihat, ya, kaum muslimin dalam kemundurannya. Jadi sebabkan itu tadi, mereka lebih suka, ya, gemar membuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama dan tak bisa membuat sesuatu yang baru dalam urusan apa? Dunia. Sehingga dengan itu mereka mudah untuk dikuasai, dibodoh-bodohi dan dijajah. Begitulah masa-masa gelap kita, ya, di mana kaum muslimin jauh dari ilmu pengetahuan, ya, dijajah, dihisap, disedot kekayaannya oleh orang-orang kafir. Hingga orang kafir datang ke negeri-negeri kaum muslimin seperti Inggris, ya, di sini British. British berapa tahun di sini menjadi? Sampai diberi kemerdekaan. Berapa tahun? Dalam waktu yang panjang. Demikian juga di Indonesia, Belanda. Sampai 350 tahun. Mereka menyedot kekayaan kaum muslimin dalam waktu yang panjang dan lama. Nah, itu disebabkan kaum muslimin yang hilang, ya, keluar dari dari agama mereka dan bodoh sebodoh-bodohnya dalam urusan dunia mereka. Maka Nabi mengatakan satu perkataan yang sebenarnya sederhana tapi penting, antum a'lamu bi umuri dunia. Silakan, artinya antum, kita kaum muslim berkreasi, punya kreasi untuk sesuatu yang baru dalam urusan dunia. Antum a'lam, kamu lebih tahu. Ciptakan mungkin sumber energi yang baru bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, atau perkara-perkara yang baru yang memudahkan kaum muslimin. Coba bayangkan, bila yang menemukan listrik misalnya seorang muslim, berapa banyak pahala yang dihasilkannya. Ini mungkin dipakai sampai batas waktu yang Allah, yang hanya Allah yang tahu, ya. Demikian juga semuanya punya laptop, pakai operating system, punya siapa? Punya orang kafir, ya, punya orang kafir. Kenapa tidak kaum muslimin yang menciptakan? Tak ada kaum muslimin yang menciptakan, sehingga itu bermanfaat bagi umat manusia, bukan hanya kaum muslimin saja, bagi umat manusia. Bayangkan berapa pahala yang bisa dihasilkan ya dari situ. Jadi demikian pula hal-hal lain yang berbau. Maka Nabi mengatakan man istata'a yanfa'ahu falyanfa'. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat, faedah, kegunaan bagi orang lain, maka lakukanlah. Ini dalam urusan apa? Dunia. Dalam urusan agama kita harus memakai moto, semboyan, pedoman, prinsip apa? Ittiba. Ikut. Tak perlu satu yang baru, ciptaan baru yang belum ada sebelumnya, enggak perlu. Kalau dalam urusan dunia perlu. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia, dibutuhkan satu yang baru, diperlukan satu yang baru. Dalam urusan apa? Dunia, tapi dalam urusan agama tak perlu. Ya, cukup mengikuti apa yang sudah digariskan, yang sudah ada. Nah, demikian. Nah, kalau inilah yang menjadi pandangan setiap muslim, tentunya umat Islam akan maju. Namun kenyataan sebaliknya. Yang dianggap maju adalah yang bisa menciptakan bid'ah-bid'ah baru dalam agama. Ah, itu yang maju. Hadari itu. Yang enggak bisa begitu enggak hadari. Yang kan dipikirin hadari itu ya, Islam yang sejati itu adalah Islam yang bisa kembali ya seperti Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa menjadi Islam seperti Islamnya Abu Bakar. Bisa menjadi Muslim seperti Islamnya Umar, Utsman, Ali dan para sahabat. Itu dia yang dinamakan prestasi. Itu yang baru hebat dan itulah yang diharapkan. Ya, untuk urusan duniawi silakan ciptakan satu yang belum ada sebelumnya. Ya, nah demikian. Pada zaman Nabi tidak ada yang namanya manjanik. Manjanik itu alat pelontar. Alat pelontar itu dalam peperangan itu ada semacam, kalau sekarang seperti katakan apa, meriam atau roket sejenis itu, dulu belum ada. Nah, itu digunakan oleh kaum muslimin, digunakan oleh Salahuddin Ayyubi untuk meruntuhkan benteng Al-Quds, yaitu Baitul Maqdis, hingga dapat apa, menguasai. Nah, sekarang teknologi persenjataan ada di tangan orang kafir, di tangan Yahudi. Apa mungkin tanpa perimbangan ini kita bisa menang? Tak mungkin. Nabi itu Nabi, beliau berperang dengan apa? Dengan perimbangan. Dan walaupun itu bukan menjadi tumpuan, pijakan satu-satunya, sebab pijakan utama kita adalah apa? Akidah. Namun tetap juga diperlukan. Kita memerlukannya. Persenjataan perlu. Nabi berperang pakai kayu atau pakai pedang? Pedang besi. Ya, karena lawan pakai pedang besi. Tak mungkin lawan pakai pedang besi, kita pakai pedang kayu. Nabi pakai baju pelindung, perlu pertahanan. Tidak lantas orang Nabi, Nabi pakai kayak gini aja, kebal. Nabi juga berikhtiar, itu Nabi yang sudah dijanjikan kemenangan. Tapi tetap memperhatikan faktor-faktor ini. Tak lantas beliau belum memberikan tarbiyah kepada umat bahwa perlu. Wa'iddu masata'tu min quwwa. Dan persiapkanlah bagi kamu apa-apa kekuatan yang kamu bisa persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kamu. Jadi kita persiapkan itu. Dan itu butuh kita apa, memerlukan apa? Teknologi, ilmu pengetahuan. Kita memerlukan bid'ah dalam urusan dunia. Coba lihat orang kafir, setiap hari, setiap tahun mereka menemukan senjata baru yang lebih canggih daripada senjata sebelumnya. Sementara kaum muslimin tertidur, lalai, dan sibuk mengotak-ngatik agama mereka. Bagaimana besok buat amalan yang baru? Di Indonesia sekarang ada namanya apa? Jamaah duha. Salat duha berjamaah. Ada saja bid'ah yang dibuat tiap hari. Besok nanti, ya dulu ya, salat malam berjamaah. Jamaah salat malam. Mabit, malam bina iman dan taqwa. Salat malam berjamaah. Sekarang muncul lagi. Zikir berjamaah baru-baru lalu ya. Zikir berjamaah. Sebelumnya belum ada itu. Buat lagi bid'ah yang baru. Zikir berjamaah. Nangis berjamaah. Terakhir muncul nih baru-baru ini yang lagi ngetren atau lagi populer. Salat duha berjamaah. Muncul jamaah duha. Di mana-mana muncul. Dulu sebelumnya juga muncul salat tasbih berjamaah. Ya, tiap hari muncul bid'ah yang baru. Tiap hari muncul bid'ah yang baru. Bagaimana? Coba bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya bagi umat ini. Jadi kita enggak bisa menutup mata dari perimbangan kekuatan yang sifatnya fisik dan lahiriah. Allah Subhanahu wa taala kasih perimbangan untuk umat ini, umat yang terakhir, untuk sebagai kita katakan keringanan, dispensasi, rukhsah. Sebelumnya Allah mengatakan satu orang muslim bisa mengalahkan 10. Itu yang pertama. 1:10. Artinya seorang muslim harus bisa mengalahkan 10 orang musyrik. Namun Allah ringankan, karena Allah mengetahui ada kelemahan pada kamu, kamu akan bertambah lemah. Maksudnya bukan fisiknya, tapi apa? Iman, keyakinan. Keyakinan kita tidak seperti keyakinan para sahabat yang bertambah dahulu. Maka Allah meringankan. Satu orang mukmin, satu orang muslim bisa mengalahkan 2 orang kafir. 1:2. Itu perimbangannya. Artinya, kalau seorang muslim bertemu dengan 2 orang kafir, dia enggak boleh lari. Kalau lari berarti dia lari dari peperangan. Tapi kalau satu orang muslim berhadapan dengan 1000, ya lari wajar. Seperti yang dilakukan oleh siapa? Khalid bin Walid dalam peperangan Mu'tah. Beliau mundur dan Nabi membenarkan ya, kebijakan yang diambil oleh Khalid bin Walid. Mengapa? Karena tidak seimbang lagi, ya, jumlah tak seimbang, persenjataan tak seimbang, maka diambillah kebijakan untuk menarik mundur pasukan. Dan itu dibenarkan oleh Nabi. Itu dibenarkan. Nabi tidak mengecam dan mencela perbuatan Khalid bin Walid. Nah, demikian pemikiran. Artinya faktor keseimbangan, perimbangan di dalam persenjataan dan jumlah personil, ya, jumlah tentara dan pasukan itu tetap menjadi perhatian. Kita tidak boleh menutup mata, tidak bisa mengabaikan hal ini. Coba lah, buka mata kita. Coba lihat bagaimana orang-orang kafir setiap hari, setiap tahun menemukan persenjataan-persenjataan yang hebat, hingga wajar mereka menguasai dunia. Kalau kita katakan tak berlebihan, sekarang ini kalau kita katakan memang sudah masanya mereka. Utilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah dia hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Kami pergilirkan di antara manusia. Mereka berkuasa. Mereka memegang kendali. Karena di tangan mereka ada kekuatan. Dan kita enggak boleh, istilahnya apa kalau orang Indonesia bilang GR, geli rasa. Artinya merasa kuat padahal apa? Ada lemah. Ya, merasa gajah padahal pelanduk. Merasa seperti gajah. Tapi sebenarnya apa? Landur. Kenapa? Apa sebabnya? Nah, kita harus mencari sebab-sebabnya. Kenapa umat ini jadi pelanduk? Nah, harus ada sebabnya. Harus sudah cari sebabnya. Nah, ini hadis inilah yang menjelaskan kepada kita bagaimana sebabnya kaum muslimin jadi pelanduk. Ya, jadi lemah, kecil. Padahal jumlah mereka banyak. Demikian kali ini. Lalu mengumpamakan nanti kalian akan seperti buih. Nanti di sini sebutkan beberapa faedah-faedah dari apa perumpamaan ini. Bagaimana buih itu nanti akan dijelaskan. Jadi itulah dia faedah yang kelima. Umat Islam telah merampas dan mencuri kebaikan dan kekayaan kaum muslimin. Afwan, yang keempat tadi apa? Negara-negara kaum muslimin merupakan sumber kebaikan dan keberkahan. Dan kelima tadi yang baru kita bahas, yaitu umat kafir merampas dan mencuri kebaikan dan kekayaan kaum muslimin, ya. Baik, sekarang faedah yang ke-6. Umat-umat kafir membuat negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri-negeri kecil yang berkeping-keping. Ini salah satu kabar masa yang akan datang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Apa yang Rasulullah sampaikan bukanlah berdasarkan hawa nafsu, namun ya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita, yang mengisyaratkan dalam sabda beliau bahwasanya musuh-musuh Allah akan membuat negeri-negeri kaum muslimin menjadi negeri-negeri yang kecil. Sebelumnya satu, kemudian dipecah-pecah menjadi negeri-negeri yang kecil. Seperti yang kita sebutkan di awal tadi, sapu lidi kalau disatukan kuat, susah untuk dilawan, ya, tapi kalau dipisah mudah untuk dipatahkan. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Mereka memecah-mecah negeri-negeri kaum muslimin hingga menjadi negeri-negeri yang kecil, yang saling berjauhan, bahkan dibuat saling bermusuhan satu sama lainnya. Setelah lupa bahwasanya musuh mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang-orang kafir itu adalah musuh mereka. Rasulullah mengatakan satu jenaduna ajnadan, itu salah tulisannya, mohon diperbaiki. Satu jenaduna ajnadan, itu yang benar. Kalian akan dibuat menjadi tentara yang berkelompok-kelompok. Kalian akan dibuat menjadi tentara yang berkelompok-kelompok. Artinya berpecah-pecah. Jundan bisyam, wa jundan bil Iraq, wa jundan bil Yaman. Satu kelompok tentara ada di negeri Syam, satu kelompok tentara di Iraq, dan satu kelompok tentara di Yaman. Faqultu khirli ya Rasulullah, maka aku bertanya, yaitu Abdullah bin Hiwala yang meriwayatkan hadis ini, wahai Rasulullah, pilihkanlah untukku, wahai Rasulullah, artinya pilihkanlah aku bergabung dengan siapa ya Rasulullah dari pasukan-pasukan ini. Tentunya pasukan ini, Ikhwan Fiddin, maksudnya adalah negara-negara yang berdiri sendiri dan memiliki apa, tentara yang berdiri sendiri, seperti sekarang ini ada di Saudi, ada di Yordania, ada di Syam, Yordania, ya, ada di Syria, ada di Irak, ada di Yaman, dan seterusnya. Jadi mereka terpecah-pecah menjadi beberapa negeri. Sebelumnya mereka adalah negeri yang satu. Maka Abdullah bin Hiwalah meminta kepada Nabi agar memilihkan untuknya kepada siapa dia bergabung. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisyam, hendaklah kamu berada di negeri Syam, itu bergabung dengan pasukan di Syam. Faman aba falyalhaq bi yamanihi walyaski min ghuduwihi min ghudurihi fa innallaha tabaraka wa ta'ala takaffala li bisyam wa ahliha. Nabi mengatakan kepadanya, hendaklah kamu berada di negeri Syam, yaitu hendaklah kamu memilih negeri Syam. Kalau tidak bisa, maka hendaklah kamu menuju Yaman dan minumlah dari airnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bagiku dengan negeri Syam dan penduduknya. Ya. Syam, maka dikatakan Syam al-Mahrusah, itu negeri Syam yang dijaga. Ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana akan ada pasukan-pasukan muslim, pasukan-pasukan yang akan memerangi Dajjal dari sana. Subhanakallah. A'azani Allah wa iyyakum dunia. Baik, jadi ini menunjukkan kepada kita bagaimana ya, nanti negeri-negeri Islam ini akan dipecah-pecah akan di kita katakan di dipecah belah hingga menjadi negeri-negeri yang kecil, negeri-negeri kecil yang tidak memiliki kekuatan, yang tidak memiliki kekuatan, ya, dan mudah untuk dicerai-beraikan, mudah untuk dikuasai. Seperti kenyataan yang kita lihat sekarang ini di Asia Tenggara sendiri, ada beberapa negeri Islam, ya, yang dipecah-pecah. Malaysia, Indonesia, Brunei, Darussalam. Ini negeri Islam, negeri Muslimnya dipecah. Ya, menjadi tiga bagian, yang masing-masing berdiri sendiri. Dan ini sangat menguntungkan bagi musuh-musuh Islam untuk lebih bisa menguasai mereka. Dan akan sulit jika semuanya bersatu, lebih sulit untuk ditaklukkan. Karena lebih akan menjadi lebih kuat. Ya, lebih kuat dan tidak mudah untuk diadu domba satu sama lain. Nah, dengan dipecah-pecah seperti ini akan lebih mudah untuk menaklukkannya. Seperti itulah yang terjadi di Indonesia, yang terdiri sebelumnya itu satu kerajaan namanya Majapahit, kerajaan besar. Di bawahnya terdapat kerajaan-kerajaan kecil. Masuklah Belanda, lalu melaksanakan siasat mereka yang di sana disebut divide et impera. Artinya apa? Dipecah belah. Dipecah belah kerajaan-kerajaan itu hingga akhirnya mereka berhasil menguasainya. Menguasai seluruh kerajaan-kerajaan tersebut. Ya. Dan berhasil menjajah Indonesia dalam waktu yang sangat lama, yaitu 350 tahun dengan politik pecah belah mereka. Baik, jadi kita harus memahami ini. Janganlah kita mudah untuk dipecah belah dan diadu domba satu sama lain. Ya, kita harus ingat bahwa yang mempersatukan kita bukan negara, tapi yang mempersatukan kita adalah apa? Akidah. Ya, Islam. Islamlah yang menyatukan kita dari manapun kita berada, dari manapun kita berasal dan dimanapun kita berada. Baik. Jadi umat Islam sekarang harus menanggalkan fanatisme wataniyah, yaitu fanatisme kita katakan apa? Kedaerahan, ya. Karena itu adalah fanatisme jahiliyah yang kita katakan itu merupakan perangai dan tabiat jahiliyah, yaitu berbangga-bangga dengan apa? Asal usul dan keturunan, tempat dan apa? Ya, dan kampung halaman. Ya, itu kita katakan kita menghormati dia. Kita menghormati asal keturunan kita, ya. Akan tapi kita jadikan itu sebagai dasar untuk saling membenci dan saling memusuhi, atau saling wala, menjadi dasar wala dan barok, maka itu diharamkan, tidak dibenarkan. Ya, yang kita katakan kecintaan kepada negeri jadikan sebagai dasar wala dan barok. Baik. Sebab Nabi sempat marah besar kepada orang-orang Muhajirin dan Ansar ketika mereka mulai menyuarakan kebanggaan kepada apa? Negeri asal. Ketika terjadi satu peristiwa, ada seorang Muhajirin yang berasal dari Makkah, ya, tanpa sengaja menendang atau memukul seorang Ansar, maka terjadi pertengkaran. Lalu masing-masing menyeru kepada kaumnya. Si Muhajirin mengatakan, ya alal Muhajirin, hai Muhajirin, hai orang-orang Muhajirin, tolonglah aku. Yang Ansar mengatakan, ya alal Ansar, wahai orang-orang Ansar, tolonglah aku. Ya, maka Nabi mengatakan, sampailah berita ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi marah besar kepada mereka dan mengatakan, ad'awal jahiliyah wa ana baina adhhurikum. Apakah masih ada seruan, slogan-slogan dakwah-dakwah jahiliyah? Seruan-seruan jahiliyah sementara aku masih berada di tengah-tengah kalian. Artinya aku masih hidup sementara kalian sudah berani menyuarakan apa? Seruan-seruan jahiliyah. Seruan kepada kaumnya, kepada kaum, kepada negara asal kamu, halaman tempat tinggal. Ya. Da'uha, kata Nabi, tinggalkan itu, buang itu jauh-jauh. Fa innaha muntina, karena itu sangat menjijikkan. Muntina yaitu menjijikkan, jorok dan kotor. Demikian kata Nabi. Ta'anzani Allah wa iyyakum jami'an. Padahal apa yang mereka serukan? muhajirin, ansar, ya, tapi Nabi tetap melarang mereka. Ya, karena ini adalah seruan yang akan bisa memecah belah kaum muslimin. Walaupun kita katakan Nabi mengatakan hubbul ansar minal iman, mencintai ansar adalah bagian dari iman. Bagian dari iman mencintai kaum ansar. Ya, demikian juga keutamaan-keutamaan muhajirin yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Tapi menjadikan itu sebagai apa? Sebagai dasar wala dan barak, maka ini diharamkan. Itu adalah seruan jahil, jahiliyah, fanifidin, azani Allah wa iyyakum. Jadi Nabi mengatakan da'uha, tinggalkan itu, fa innaha muntina, karena itu adalah sangat menjijikkan. Nah, demikian. Baik. Faedah yang ketujuh. Unsur-unsur kekuatan kaum muslimin bukan pada jumlah dan persenjataan mereka. Kaum muslimin tidak boleh bergantung hanya dengan kekuatan fisik dan materi, karena hakikat kekuatan bukan itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua kekuatan. Apa itu? Dalam surat Al-Hadid. Besi dan apa? Al-Hadid dan apa? Al-Bayan, hujjah. Kekuatan hujjah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan yaitu apa? Al-Wahyain, Quran dan Sunnah. Ini kekuatan kaum muslimin. At-Tauhid, ini merupakan kekuatan kaum muslimin. Dan inilah kekuatan yang sangat mendasar yang akan menggerakkan dan mengatur kekuatan fisik dan kekuatan materi. Yang namanya senjata, ini tergantung siapa? Tergantung orang yang membawanya, yang memegangnya. Kalau yang memegangnya lemah akidahnya, ini senjata bisa namanya senjata makan tuan, membunuh dirinya sendiri. Tapi yang kalau yang memegang senjata ini adalah seorang yang kuat akidahnya, maka ini senjata ini walaupun kecil bisa menaklukkan, bisa mematikan, membinasakan banyak musuh. Jadi tergantung siapa yang memegang senjata ini. Jadi kekuatan fisik, kekuatan materi bukan segala-galanya, walaupun penting, walaupun perlu. Jangan katakan tak perlu, perlu, tapi bukan segala-galanya. Nabi bukan hanya bersandar kepada kekuatan fisik dan materi. Pada peperangan Badar, pasukan berkuda Nabi cuma satu orang saja menghadapi banyak pasukan berkuda, ratusan pasukan berkuda yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Akan tetapi satu ini bisa mengalahkan ratusan itu dengan kekuatan, bukan hanya dengan kekuatan fisik dan materinya, tidak, akan tetapi dengan kekuatan akidahnya, dengan kekuatan tauhid, dengan kekuatan iman yang mereka miliki. Dan ini adalah kekuatan yang tanpa batas. Kalau kekuatan materi itu ada batasnya, tapi kalau kekuatan iman, kekuatan akidah itu tanpa batas, tak ada hadnya, tak ada batasnya, tak ada limitnya. Kekuatan yang hanya Allah tahu berapa besarnya. Ya, itu kekuatan akidah, ikhwanifin. Karena Nabi mengatakan innamatunsaruna bidu'afaikum bisolatihim wa ikhlasihim wa du'aihim. Nabi mengatakan sesungguhnya kalian mendapatkan pertolongan melalui orang-orang lemah di antara kalian. Melalui apa? Melalui doa mereka, melalui ikhlas mereka, dan melalui sholat mereka. Itu hakikat kekuatan, bukan fisik. Doa. Ya, doa adalah kekuatan. Selama kaum muslimin doanya dikabulkan, maka ini adalah kekuatan yang besar. Ya, kekuatan yang besar. Kekuatan materi apapun, fisik apapun dapat mengalahkan, dapat dikalahkan dengan kekuatan doa ini. Cuma sayang, kaum muslimin sekarang ini doanya entah kemana-mana. Mengapa? Banyak yang tertolak. Maka bacalah buku Mengapa Doaku Tak Dikabulkan. Coba lihat orang Yahudi. ya. Ini orang Yahudi cocok dijadikan sebagai bahan apa? Bahan contoh. Iktibar. Coba lihat orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan laknat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan binasa, kebinasaan, kehancuran atas orang-orang Yahudi. Doa mereka tidak lagi terangkat ke langit. Disebabkan apa? Salah satunya adalah mereka sama'una lil kadhibi akaluna lis suhti. Mereka suka mendengar-dengarkan hal-hal yang dusta dan mereka akaluna lis suhti. Suka makan makanan yang haram. Mereka tak menjaga hal ihwal rezeki. Dikatakan dalam tafsir bahwa as-suhat yang dimaksud di sini dalam ayat ini, perkara haram yang mereka makan di sini adalah suap. Mereka makan suap, riswah di sini. Mereka makan riswah. Nabi mengatakan dalam hadis, ada seorang yang musafir, bajunya berdebu, tubuhnya berdebu, rambutnya acak-acakan, as'asa akhbara. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit, seraya berdoa apa? Ya Rabbi, ya Rabbi. Dia doa, ya Rabbi, dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagaimana? Makanannya haram, minumannya haram dan diberi makan dengan yang haram, fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doanya bisa dikabulkan? Begitulah kondisi umat Islam sekarang ini. Ya, mereka tak peduli lagi. Mereka tak pikir lagi dari mana mereka memakan rezeki mereka. Ya, coba lihat sekarang ini orang-orang Islam, bagaimana moto mereka, bagaimana semboyan mereka? Ya, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal katanya. Yang haram saja susah. Yang haram susah, payah cari yang haram, apalagi yang halal kata mereka. Nah, ini orang seperti ini namanya bodoh tak terajar, pandai tak terikut. Lalu dia kata, ah, bagaimana cerita halal sekarang ini? Cari yang haram-haram saja susah. Nah, demikian yang dikatakan. Itu yang menjadi semboyan moto orang-orang Islam sekarang. Lalu bagaimana doa mereka bisa dikabulkan? Dan apabila doa mereka dikabulkan, bagaimana mereka mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika perang Badar, bagaimana Nabi berdoa? Mengangkat tangan beliau tinggi, tinggi dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi. Ya. Tak lupa berdoa memohon kepada Allah pada saat bertemu dengan musuh. Karena beliau tahu bahwasanya kekuatan doa adalah kekuatan terakhir. Pertama dan terakhir bagi umat ini. Dan tak ada yang tahu seberapa besar kekuatan doa itu. Cuma sekarang umat Islam doanya saja sudah riya. Tampil di televisi doa sambil nangis-nangis kan begitu ya. Karena masuk televisi, masuk siaran. Coba lihat bagaimana doa sekarang ini, doa kaum muslimin sekarang ini tersia-siakan, tak dikabulkan karena mereka satu tak menjaga rezeki mereka. Rezeki mereka rezeki yang haram. Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana doa mereka bisa dikabulkan? Taib khaniqid. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Dengan doa mereka, ikhlas mereka dan salat mereka. Ya. Sekarang ini coba lihat kaum muslimin. Salat mereka bid'ah. Bahkan bid'ah yang paling banyak itu dalam ritual salat, ibadah salat. Mulai dari takbir sampai taslim, dari takbir, dari Allahu Akbar sampai salam. Bahkan sudah salat penuh dengan apa? Dengan bid'ah. Lalu bagaimana salat mereka bisa menjadi kekuatan? Akhwani fillah. Jadi tambah lagi ya, kita katakan banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Itu menghambat dan menghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. pernah terjadi sekali waktu pada zaman Ibnu Taimiyah, kaum muslim mengepung satu benteng. Sudah dikepung tapi enggak runtuh-runtuh ini, enggak tumbang ini. Enggak jatuh benteng ini. Belum berhasil ditaklukkan. Pada dalam perkiraan mudah untuk ditaklukkan. Mudah untuk dikuasai dan dikalahkan. Namun sudah berhari-hari tak kunjung jatuh. Tak kunjung kalah mereka. Tak kunjung menyerah. Maka selidik punya selidik, ternyata kaum muslimin ada sebagian dari anggota pasukan, ada di antara mereka yang beristighosah kepada selain Allah. Beristighosah kepada Nabi. Itu pasalnya. Itu yang menghalang turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ikhwan fillah, azanillahu wa iyyakum. Lalu kita lihat sekarang ini ada orang-orang yang memperjuangkan Islam tapi masih pakai ilmu kebal. Minta yang menyembah, ya, berkhidmat kepada jin-jin yang durhaka, kepada setan. Lalu bagaimana mereka bisa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, demikian. Baik. Jadi janganlah kita hanya bersandar kepada jumlah, ya, bilangan kita dan kekuatan persenjataan kita, karena kaum muslimin dasar kekuatan mereka adalah akidah. Inilah yang kita katakan yang memberikan kemenangan bagi kaum muslimin. Karena inilah Allah Subhanahu wa taala menangkan kaum muslimin. Coba lihat dahulu bagaimana para sahabat dapat mengalahkan dua kekuatan adidaya pada waktu itu. Yaitu apa? Persia dan Romawi. Persia yang tak terkalahkan. Tak terkalahkan Persia. Hingga oleh tentara-tentara Yunani berusaha untuk mengalahkan, tak bisa, tak tembus. Walaupun sejarah dibelokkan, mereka tak bisa menembus benteng Persia. Demikian juga Romawi. Ya. Romawi di Eropa tak terkalahkan, susah ditembus, susah untuk ditaklukkan. Nah, dua kekuatan itu berhasil ditumbangkan oleh siapa? Kaum muslimin, oleh para sahabat di zaman sahabat. Runtuhnya berhasilnya dikalahkan ke Romawi di Yordania dan di Syria, sekarang ini di Syam, itu oleh siapa? Umar bin. Demikian juga Persia di Iran sekarang ini ditaklukkan oleh siapa? Umar bin Khattab. Dengan kekuatan apa? Apakah hanya dengan kekuatan fisik dan materi semata? Tidak, tapi dengan kekuatan akidah, dengan kekuatan tauhid. Itulah kekuatan kaum muslimin, tauhid. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Akan tetapi sekarang ini, ya, umat Islam tidak lagi membawa panji tauhid. Umat Islam tidak lagi membawa panji akidah yang benar. Mereka membawa panji-panji bid'ah, panji-panji maksiat, hingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan mereka dari kemenangan. Baik. Nah, kemudian ikhwan fillah, panjang pembahasannya tentang pertolongan ataupun tentang kekuatan yang hakiki adalah kekuatan akidah, bukan kekuatan materi, bukan kekuatan fisik, ya. Walaupun kekuatan fisik dan materi tidak bisa kita abaikan, karena Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Baik. Jadi di sini disebutkan bahwa sebab-sebab kemenangan ada dua. Pertama, sebab-sebab yang bersifat materi, dan yang kedua adalah sebab-sebab yang bersifat maknawi. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Nah, di sini Allah mengatakan jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Maksud menolong Allah gimana? Yaitu menegakkan agama Allah, melaksanakan agama Allah. Itu artinya. Walayansurannallaha mayansuruh. Sungguh Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Bagaimana menolong agama Allah? Yaitu dengan kembali kepadanya, kepada agama tersebut, mengamalkan dan menegakkannya, dan istiqomah di atasnya. Ya, maka dikatakan wajib kembali kepada agama sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Baik, wabarakatuh. Nah, sekarang faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8, umat Islam tidak memiliki nilai di hadapan umat-umat kafir. Nabi menggambarkan dengan sabda beliau, walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Namun kalian pada waktu itu seperti buih banjir. Seperti buih banjir. Al-ghusa'iyah. Pada waktu itu, ya. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail, bal antum yauma idin. Masih ada kaitannya dengan yauma idin. Ini untuk memberikan suatu pengertian yang apa kita katakan yang lurus, ya. Ada sebagian yang mengatakan bahwasanya para sahabat di sini dikatakan ka ghusa'iyah. Kita katakan tidak, karena yang dimaksud dengan ghusa'iyah umat yang seperti buih ini adalah umat pada waktu itu. Karena ini masih ada kaitannya dengan sabda Nabi sebelumnya, yaitu apa? Bal antum yauma idzin katsir walakinnakum. Jadi enggak boleh kita potong sabda Nabi ini hingga dikesankan bahwasanya yang ghusa'iyah itu, yang seperti buih itu adalah para sahabat. Karena tentunya realita bertentangan. Pada masa sahabat, umat Islam adalah umat yang kita katakan bukan mayoritas, bahkan sangat kecil. Dibandingkan dengan jumlah orang-orang kafir pada waktu itu, tidak usah di dunia, di jazirah Arab saja mereka masih minoritas, ya, masih minoritas, masih sedikit. Jadi tidak sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu bal antum yauma idzin katsir, bahkan kamu pada waktu itu banyak. Jadi ini mengisyaratkan kepada kita bahwa al-ghusa'iyah itu adalah yang terjadi pada umat yang akan datang, yang akan datang sesudah mereka. Yang pada waktu itu umat Islam yang Nabi sebutkan katsir, bahkan dalam riwayat lain ditegaskan bal antum aktsaru adadikum, bahkan kalian pada waktu itu berada pada puncak jumlah kalian yang terbanyak. Nah, pada zaman sahabat tentunya jumlah umat Islam, bilangan umat Islam bukanlah bilangan yang berada pada puncaknya. Kita tahu itu dalam sejarah, ya, mereka masih sedikit jumlahnya. Jumlah sahabat yang ikut Hajjatul Wada berapa? 150 ribu sahabat. Sangat sedikit dibandingkan jumlah umat manusia pada waktu itu. Nah, sekarang jumlah umat Islam bisa kita katakan sepertiga dari jumlah umat-umat yang lain. Dan itu jumlah itu terus merangkak naik. Jadi jelaslah bahwasanya yang dimaksud dengan ghusa'iyah, umat yang seperti buih ini bukanlah para sahabat. Nah, ini harus diluruskan. Karena sebagian orang mengatakan Nabi saja, Nabi Adam mencela sahabat dengan mengatakan mereka ghusa'iyah, lalu membawakan hadis ini dengan mengatakan, dan memotongnya, ya, coba lihat memotong maksudnya adalah kerjaan ahli bid'ah. Mereka membaca apa? Fawailul lil musallin, titik. Nah, ini kezaliman terhadap nas, terhadap dalil. Nah, ini sebenarnya pekerjaan orang-orang Yahudi. Mereka katakan sami'na wa asaina. Ya, mereka katakan qulubuna gulfun. Mereka suka yuharifun al-kalima'an mawadihi. Ya, memalingkan kalimat dari makna yang sebenarnya. Nah, itu kerjaan orang-orang Yahudi. Dan itu pula yang ditiru oleh ahli bid'ah. Sebagian ahli bid'ah menggunakan nas-nas syar'i tapi digunakan separuh saja. Tidak digunakan secara utuh, secara sempurna. Tapi dipotong. Seperti hadis ini mereka baca dari apa? Dari walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sail. Tapi kamu pada waktu itu, ya, seperti buih yang dibawa oleh banjir. Lalu mereka kesalkan seolah-olah perkataan Nabi ini ditujukan kepada para sahabat. Kita katakan tidak, bukan ditujukan kepada para sahabat, tetapi ditujukan kepada orang-orang yang datang sesudah mereka. Nah, demikian ikhwan fillah azanillah wa iyyakum jami'an. Nah, di sini ada beberapa hikmah disamakannya, diserupakannya umat ini seperti umat seperti buih banjir. Ada beberapa poin yang bisa kita petik dari sini. Dari persamaan, dari perumpamaan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita perhatikan buih banjir. Buih yang dibawa oleh banjir yang deras. Bagaimana? Dia akan terbawa mengikuti arus. Tidak punya pilihan. Hanya mengikuti arus. Itulah dia buih banjir. Rela kemana saja dia dibawa. Dibawa ke laut, perginya ke laut. Ya, dibawa ke darat, perginya ke darat. Kemanapun banjir itu mengarah, dia akan ikut. Akan ikut arus banjir itu. Nah, seperti itulah dia buih. Tak punya kekuatan. Hanya bisa mengikut. Demikian pula kaum muslimin. Pada akhir zaman, pada saat itu, jumlah mereka banyak tapi mereka cuma bisa latah. Ya, cuma bisa mengikut dan mengekor orang-orang kafir. Menyerupai mereka. Nah, kita lihat generasi kaum muslimin sekarang ini, mulai dari awamnya sampai kalangan terpelajar dari mereka, kita lihat tak lepas dari yang meniru orang-orang kafir. Ya. Muncul suatu kita katakan tren di kalangan kaum muslimin, yaitu kalau tak meniru orang kafir tak maju. Ya. Maka ditirulah orang-orang kafir itu mulai dari yang perkara yang sifatnya fisikal, yaitu nampak lahiriah, sampai kepada maknawiyah. Lahir batin, luar dalam, umat Islam meniru orang-orang kafir. Orang-orang kafir ikut demokrasi, kita ikut demokrasi. Setelah kita ikut demokrasi, mulailah kita ketakutan kalah. Takut kalah. Wah, kalau kita tak ikut, kalah kita. Begitu kata mereka, ya. Di sini juga suaranya seperti itu. Kalau kita tak ikut, kalah kita. Nanti orang-orang kafir yang berbuat Chinese atau Keling masih di sini apa? Mama. Mama akan berkuasa nanti. Ancamannya sudah mulai terasa. Iya kan? Betul? Betul kan? Ancamannya belum. Maka ketika umat Islam sudah mengikuti cara orang kafir, ya, mereka seperti banjir, buih banjir yang hanya mengikut. Mereka mulai takut kalah. Wah, kalau kita tidak ikut, kita akan kalah. Seperti di Nigeria, penduduknya mayoritas Muslim, tapi presidennya, pemimpinnya kafir Nasrani. Ada yang pernah bertanya seperti itu kepada saya tentang demokrasi ini. Kalau kita tidak ikut pilihan rakyat, kalah kita nanti. Tak apalah demokrasi ini. Yang jelas kita harus ikut pilihan raya. Kalau tidak nanti kita akan dikuasai orang kafir. Lucu ibadah kudin. Kaum muslimin di negeri mereka dan mereka mayoritas, tapi mereka takut kalah. Aneh. Persis seperti yang dikatakan oleh Nabi, antum banyak tapi dikelilingi oleh orang kafir yang jumlahnya sedikit. Itu terjadi. Dengan ikutnya kaum muslimin ke, ya kita katakan ke sistem demokrasi, seperti itulah dia. Jumlah kita banyak, tapi kita takut kalah, dihantui dengan kekalahan. Ya, makanya saya katakan, saya jawab, kita sebelum memilih saja sudah kalah. Sebelum ikut pilihan raya kita sudah kalah. Dengan berimannya kita kepada demokrasi, itu kekalahan. Sama kita bermain sukan bola sepak, tahu lah, tahu ya, tapi suka. Siapa yang pernah main bola sepak, sukan bola sepak? Ya, kita ikut sukan bola sepak. Lalu yang menjadi wasit musuh, hakim garis, linesman juga musuh. Peraturannya dibuat musuh. Lalu kita ikut tanding dengan musuh. Kira-kira siapa yang menang? Walaupun pemain-pemain kita top, kalah itu. Iya, menang ramenya saja, tapi kalah. Kenapa? Karena peraturan sistem dia yang pegang, dia yang buat. Kita cuma ikut. Ya, walaupun bola sudah masuk ke gawang, dianulir. Tak jadi, tak sah. Nah itu yang terjadi di Aljazair. Sudah menang melalui proses demokrasi itu partai PiS, pernah dengar? Ya, sudah 99% menang. Ya, karena yang buat peraturan orang kafir, namanya juga demokrasi gitu, gitu ya, nggak jelas demokrasi. Ya, dibatalkan kemenangannya, kemudian dirampas oleh militer, selesai. Maka kita katakan sampai detik ini tak ada kemenangan yang dihasilkan oleh kaum muslimin melalui jalur demokrasi. Catat itu, buka 100 tahun lagi pasti akan tetap seperti itu kenyataan. Kalau masih hidup 100 tahun. Nah, demikian itu nabi dinazan ya Allah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi umat Islam ini tidak akan bisa menang kalau mereka masih melatah mengikut ikut-ikutan menyerupai orang kafir. Nabi mengatakan man tasyabbah bi qaumin wa huwa minhum. Dalam banyak kesempatan Nabi selalu mengatakan kepada kaum muslimin khalifuhum, selisihi mereka. Selisihi orang kafir. Berbedalah dengan mereka. Hingga orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan, sesungguhnya Nabi kalian tidak ada satu perkara pun melainkan dia berusaha untuk berbeda dengan kami. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan ya melalui Al-Qur'an turun kepada beliau, ya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu hartakum anna syidum. Ini untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi yang tidak membolehkan. Ya, tidak membolehkan menyentuh wanita kecuali dari depan. Kalau dari belakang katanya anaknya nanti juling. Juling kira sebut apa sih? Juling kiro kalau di kiro juling. Nah itu. Lalu turunlah ayat, silakan datang asalkan pada satu tempat itu, yaitu kemaluan. Pak, ya dari depan dari belakang silakan. Maka sampai urusan-urusan seperti ini kita berbeda dengan orang Yahudi. Mereka sholat tidak memakai sandal. Maka Nabi mengatakan, sholatlah dengan memakai sandal kalian. Selisihilah orang-orang Yahudi. Yaitu sekali waktu kita pakai sholat pakai sandal. Karena orang Yahudi dilarang. Mereka sendiri ya. Mereka melarang ya sholat ataupun beribadah ya, dengan memakai sandal. Sampai muncullah perkataan orang-orang Yahudi itu, saking kesalnya dia. Mereka terhadap Islam dan kaum muslimin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sesungguhnya nabi kalian ini tidak ada satu perkara pun melainkan dia berusaha untuk berbeda dengan kami. Sehingga dalam urusan membersihkan pekarangan rumah, Nabi mengatakan tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhirun afniyatahum. Bersihkanlah pekarangan kalian, pekarangan dari halaman, karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan halaman mereka. Sampai dalam hal-hal seperti itu. Artinya apa? Untuk berbeda dengan mereka. Karena berbeda ini penting. Karena menimbulkan kekuatan. Ya. Menimbulkan kekuatan. Kalau kita berbeda dengan musuh, jurus yang dipakai berbeda, bagaimana? Wah, musuh juga agak berhitung dia. Tapi kalau jurusnya sama dengan mereka, tahulah apa namanya iramanya, rancaknya. Nah, sudah terbaca kan begitu. Nah, ini juga untuk membedakan isi. Perbedaan lahir ya untuk membedakan isi. Karena tidaklah satu kaum meniru satu kaum yang lain, melainkan hati juga akan bertautan. Artinya apa? Hati juga akan saling terkait. Maka kita diperintahkan untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya, mereka tidak memelihara jenggot mereka dan mereka memanjangkan kumis mereka. Maka Nabi mengatakan, potonglah kumis kalian dan peliharalah jenggot kalian. Untuk apa? Untuk menyelisih orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, orang-orang kafir. ya kita harus berbeda dengan mereka. Namun apabila kaum muslimin sudah mengabaikan hal ini, mereka sudah seperti buih, yang ikut saja arus kemana dia mengalir, maka tidak ada lagi kekuatan. Nah, disitulah terjadi di mana orang Islam banyak jumlahnya, tapi tidak ada nilai, tidak ada kita katakan rasa segan orang kafir terhadap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, banjir yang buih yang dibawa banjir itu, buih yang dibawa banjir itu tidak bermanfaat bagi manusia, tidak bisa dimanfaatkan, tak ada manfaatnya, tak ada guna. Seperti itulah buih yang dibawa banjir, bisa dimanfaatkan untuk bercocok tanam, bisa dimanfaatkan untuk ya kita katakan untuk menyuburkan tanaman atau menyuburkan tanah, tidak, dia terbuang percuma begitu saja, begitu saja. Tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi manusia. Nah, seperti itulah kaum muslimin. Seperti yang kita katakan tadi, umat Islam sudah buntu otaknya untuk membuat satu yang berfaedah dalam urusan dunia mereka. Sehingga mereka jadilah umat yang menjadi bidikan orang kafir. Nah, ini orang bodoh itu kata pepatah kita, pasti menjadi makanan orang pintar. Nah, itu dia. Orang bodoh pasti akan menjadi makanan orang pintar. Nah, seperti itu yang kita hadapi sekarang ini. Kita seperti buih banjir yang tidak membawa manfaat, tidak bisa membawa manfaat bagi umat manusia. Ya, baik. Yang ketiga, buih ini akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Buih ini akan hilang, ya, tidak akan tersisa, akan hilang, habis. Ya, karena tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Ya, dia akan dibuang begitu saja menjadi sampah. Ya, menjadi sampah yang tidak ada nilai dan harganya. Jadi tidak bermanfaat dan akan menjadi sampah. Ikhwan fillah, yang namanya sampah itu ada yang bermanfaat. Ada? Ada. Namanya sampah tapi ada manfaatnya. Nah, itu dikoleksi dua keburukan. Sudah sampah, tak bermanfaat pula. Mungkin nilainya ikhwan fiddin lebih buruk daripada kotoran manusia atau kotoran hewan. Sampah juga, tapi bisa dimanfaatkan. Bagaimana pula jika ada sampah, antum bayangkan ada sampah yang sama sekali tak ada gunanya. Nah, itulah dia buih banjir. Sampah tak ada guna. Ya, baik. Jadi jangan seperti itu. Nah, kalau kaum muslimin sudah menjadi seperti sampah itu, sampah yang tak berguna tadi, maka tentunya tidak ada lagi nilai bagi mereka di hadapan orang kafir. Coba lihat sekarang ini, korban di sini disebut apa? Narkotika, psikotropika, dada. Korban dada banyak dari mana? Dari kaum muslimin. Anak-anak muda, coba lihat, ya, hidup tak ada arti, seperti yang digambarkan di sini, seperti sampah yang tak ada arti, ya, coba lihat. Kadang-kadang kita kasihan, ya, kasihan melihat mereka-mereka yang menjadi korban, korban, ya, kita katakan korban dari makar itu sendiri saja, manifestasi penyebaran dadah ini, itu disponsori oleh siapa? Orang-orang kafir, Yahudi. Mereka yang mensponsori dan membiayai perjalanan ini, kadang-kadang dimasukkan dan diloloskan walaupun sudah diancam hukuman mati. Tapi demikian, ini demi apa? Demi merusak apa namanya generasi kaum muslimin, dan dengan demikian mereka akan menjadi seperti sampah yang tidak ada guna bagi masyarakat. Coba lihat bagaimana masyarakat memandang korban-korban dadah itu. Seperti apa? Seperti sampah. Coba lihat ini. Maka namanya pun menjadi apa? Sampah masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, buih yang dibawa banjir itu bercampur baur dengan kotoran-kotoran, sampah-sampah, ya, tinja, tai, di sini sebut apa? Tai, ya, najis dan lain sebagainya. Itu bercampur baur itu bersama buih itu dibawa banjir. Nah, sekarang demikian juga keadaannya kaum muslimin sekarang ini, mereka mencampur baurkan antara hak dan batil. Bahkan haknya sudah enggak ada lagi. Batil itu dicampur baur satu sama lainnya. Maka dikoleksilah, sudah bid'ah, syirik, maksiat lagi, kan begitu? Dikoleksi itu dijadikan satu, jadi seperti es campur. Itulah yang mereka lakukan sekarang ini. Ya, kaum muslimin telah bercampur baur di dalamnya, akidahnya, ibadahnya, ya, akhlak dan perilakunya, muamalahnya. Jadi campur baur antara hak dan batil. Bahkan haknya sudah disingkirkan, tinggal batilnya saja. Tinggal bid'ahnya, tinggal syiriknya, tinggal maksiatnya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bercampur baurlah dengan pemikiran-pemikiran filsafat, dengan apa? Dengan akhlak-akhlak yang buruk, dengan perilaku-perilaku yang buruk, ditambah lagi dengan ibadah-ibadah yang bid'ah dan pemikiran-pemikiran dan akidah-akidah yang sesat. Lengkaplah. Ya sudah, penderitaan kaum muslimin. Dan bertambah berat tugas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Coba lihat untuk membersihkan sampah-sampah yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat berupa bid'ah, syirik, khurafat, takhayul dan lain-lain sebagainya itu. Bagaimana berat? Berat. Ya untuk memerangi tahlilan saja ikhwan fillah. Waduh, susah. Wiridan, tahlilan, takhayul, khurafat dan lain sebagainya itu mewarisan budaya Hindu itu susah untuk apa? Untuk membersihkannya, karena sudah terlanjur bercampur baur dengan kotoran, ya sudah lama mengendap dalam WC apa namanya tandas, ya dikeluarkan hilang baunya, tak hilang, dimandikan berkali-kali juga tak hilang baunya. Seperti itulah dia kaum muslimin, ikhwan fillah, sudah begitu akrab dengan bid'ah-bid'ahnya. Kalau kita ingin membersihkan sekarang ini, ya kotoran-kotoran bid'ah yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, maka kita harus banyak-banyak sabar dan mengelus dada. Kadang-kadang kita yang balik diserang. Ya. Banyak tuduhan-tuduhan, tudingan-tudingan, tomahan-tomahan yang ditujukan kepada kita jika kita apa? Memerangi ini. Dan itu sudah menjadi risiko, sudah menjadi apa? Ya kita katakan semacam risiko bagi orang-orang yang menegakkan kebenaran. Dia akan menghadapi tantangan-tantangan seperti itu. Karena membersihkan kotoran itu sangat susah. Maka yang paling baik adalah jangan sampai kotor. Kalau kita punya pakaian, yang paling bagus adalah apa? Ya, menjaganya dari kotoran. Tapi kalau sudah kena kotoran, susah untuk menghilangkannya nantinya. Nah demikian. Demikian juga kita punya akidah. Ya, yang paling bagus, yang paling baik adalah menjaga dan merawat akidah kita ini. Jangan sampai akidah kita ini terkotori dengan noda-noda bid'ah. Maka dari itu dulu para ulama, ikhwan fillah, ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah tidak mau mendengarkan dari ahli bid'ah walaupun sepotong ayat, walaupun setengah ayat. Mengapa? Untuk menjaga kemurnian akidah itu susah. Kalau sudah kotor, susah untuk membersihkannya. Kalau syubhat sudah masuk ke dalam hati kita, maka untuk mengeluarkannya itu berat. Asyubhat fattafah wal qulub dhaifah. Syubhat itu sangat cepat sambarannya, sementara hati kita apa? Lemah, hati lemah. Maka dari itu berkaitan dengan Al-Imam Az-Zahabi atau ulama lainnya berkomentar tentang Al-Ghazali. Al-Imam Az-Zahabi mengomentari Al-Ghazali. Beliau mengatakan Al-Ghazali itu menelan ilmu filsafat, ingin memuntahkannya tapi tak bisa. Tak tuntas istilahnya. Ingin memuntahkannya kembali tapi tak tuntas. Nah, sudah kadung ditelan, sudah terlanjur ditelan. Untuk mengeluarkannya lagi tak bisa. Itu sekelas Al-Imam Al-Ghazali yang ingin dikatakan ingin rujuk, taubat di akhir hayatnya. Dia ingin mengeluarkan ilmu filsafat yang sudah terlanjur ditelannya, tak bisa. Nah demikian ikhwan fillah. Abul Hasan al-Asy'ari membutuhkan 3 periode, 3 fase tingkatan untuk membersihkan pemikirannya benar-benar bersih dari apa? Dari pemikiran Mu'tazilah. Kita tahu, bila begitu beliau tobat masih ada fase lainnya, yaitu Qulabiyah. Kemudian baru total beliau berdiri di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Butuh proses. Memerlukan proses yang panjang. Itu seorang imam. Ya, bagaimana pula kita awam. Apabila syubhat itu sudah masuk, itu tahu-tahu saja. Tahu-tahu sudah jadi Syiah. kemarin-kemarin baru curi-curi dengar. Besok-besoknya sudah jadi. Tahu-tahu sudah jadi sufi. Sudah ikut tarekat. Awalnya bagaimana? Cuma curi-curi membaca saja. Demikian Ismail, ya. Demikian cepatnya syubhat itu menyambar kita. Maka janganlah kita buka telinga kita untuk menampung kotoran, yaitu bid'ah. Maka para ulama dulu menutup telinga mereka apabila ada ahli bid'ah ingin membacakan apa? Bid'ah mereka, syubhat mereka. Mereka baca ayat, tapi apa? Ayat yang diselewengkan, hadis yang diselewengkan. Jangan tertipu dengan ayat dan hadis yang mereka baca, karena yang mereka racuni itu pemahaman mereka. Tak mungkin mereka menyelewengkan lafal ayat, tidak mungkin mereka menyelewengkan lafal hadis. Yang mereka selewengkan apa? Pemahamannya, maksud dan kandungannya. Nah, ini sangat berbahaya, ya. Dan masuknya syubhat itu tanpa terasa, karena syubhat itu virus ini tidak nampak, nggak terlihat dia. Oh, ini hati-hati, belum, nggak nampak dia. Tiba-tiba saja sudah nyangkut di sini dan sudah berubah kita menjadi Syiah misalnya, Sufi misalnya, menjadi Ikhwanul Muslimin misalnya, menjadi Hizbut Tahrir, ya, menjadi apa? Mu'tazilah, menjadi Islam liberal, menjadi apa namanya? Islam liberal dan lain sebagainya. Tapi jadi kita harus berhati-hati. Apalagi di sini Nabi telah mengabarkan kepada kita bahwa umat ini akan menjadi buih yang dibawa banjir, yang mana salah satu sifatnya kita lihat bercampur baur dengan kotoran-kotoran yang ada. Maka janganlah, satu proses yang perlu kita lakukan adalah at-tasfiyah dan tarbiyah. Yang pertama, batas. Apa arti tasfiyah? Membersihkan kembali. Nah, dari situ kita, dari sini juga kita dapat ambil petik satu pelajaran pentingnya, ya, kayak apa namanya, kita katakan metode tasfiyah dan tarbiyah. Nah, harus dilakukan di tengah-tengah umat ini, mengingat umat ini sudah seperti buih yang dibawa banjir, yang banyak bercampur baur dengan kotoran. Gak usah jauh-jauh, kita keluar dari dewan ini, pergi ke sebelah, sudah banyak di sana syubhat-syubhat yang bertebaran di tengah-tengah kaum muslim. Mulai dari mereka tak mengenal Allah, kan begitu, ya? Ya, apalagi mereka mengenal sunnah sebagai bid'ah, bid'ah sebagai sunnah. Usolli dikatakan sunnah, ya kan? Nah, kita mengamalkan sunnah dikatakan, ya, apa itu sholat gini-gini? Gitu lah. Dia celah-celah sunnah, ya, dia katakan itu bid'ah, yang bid'ah dia katakan sunnah. Nah, itu kotoran yang ada di luar. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, perlu tasfiyah, memurnikan kembali ajaran Islam, membersihkan kembali kaum muslimin sekarang. Ada yang mencela dari salah. Dia katakan, kalian ini ustaz-ustaz salah, ustaz-ustaz salah ini sudah bertahun-tahun kalian dakwah, enggak mana orang kafir yang kalian islamkan. Gitu. Ini sudah besar ini. Dia langsung melecehkan. Mana orang Islam yang, orang kafir yang sudah kalian islamkan? Kalian sibuk mengurus kaum muslimin saja. Sudah Islam sudahlah. Gitu. Dia sudah Islam sudah. Dari sana, jangan urus kami, kata mereka. Maksudnya mereka sudah risih dengan apa? Dengan dakwah yang disampaikan oleh dai-dai, ustaz-ustaz, ahlus sunnah wal jamaah. Mereka katakan, kalian ini berdakwah kepada siapa? Untuk apa kalian dakwahi lagi kaum muslimin? Sudah Islam dia, sudah selesai urusannya. Dakwahi sana orang-orang kafir, suruh dia masuk Islam. Seperti salaf dulu, kata mereka. Ini sudah. Mereka tak tahu bagaimana dulu, ya, kaum muslimin kondisinya. Dulu para sahabat, pernahkah mereka mendakwahi sahabat yang lainnya? Tak perlu, ya. Perlu sahabat-sahabat mendakwahi sahabat yang lainnya. Mereka masih murni, masih berada di atas akidah yang satu, manhaj yang satu. Itu pun setelah mulai muncul bid'ah, mereka mulai memfokuskan perhatian mereka kepada apa? Kepada bid'ah, ya. Kepada ahli bid'ah. Ya. Coba lihat pertempuran yang terjadi, yang dilakoni oleh Imam Ahmad. Pertempuran apa yang paling banyak beliau hadapi? Siapa yang paling banyak beliau hadapi? Ahli bid'ah, Ibnu Taimiyah juga. Beliau bertempur juga dengan barbar, dengan tentara Tatar, Tapi siapakah yang paling banyak dihadapi? Tatar atau ahli bid'ah? Ahli bid'ah. Dan apakah yang paling banyak membuat beliau sulit? Tatar, tentara Tatar atau ahli bid'ah? Siapa yang memasukkan beliau ke penjara? Ahli bid'ah. Siapa yang apa namanya berusaha mengincar beliau, membunuh beliau? Ahli. Jadi sekarang ini kaum muslimin memerlukan orang yang membersihkan akidah mereka, ibadah mereka, ya, Islam mereka. Nah, demikian ini fenomena. Karena berbeda kondisinya kaum muslimin sekarang ini dengan dahulu. Nah, kaum muslimin sekarang ini perlu tazkiyah. Sebab mereka sudah seperti buih yang dibawa banjir. Bagaimana buih yang dibawa banjir? Campur baur dengan kita saja yang alhamdulillah dapat hidayah kepada sunnah. Butuh akhirnya memerlukan proses yang panjang untuk apa? Untuk membersihkan syubhat. Dulu kita mungkin mantan sufi. Kita ikut kajian sunnah kan gitu ya. Bagaimana prosesnya? Apakah langsung begitu kita masuk kajian sunnah ini lepas semua? Tidak. Masih ada menyisa di sini, menyisa di sini. Pelan-pelan semua hilang kan begitu ya. Jadi memerlukan proses. Ya, tidak langsung bersih dia. Ada otomatis bersih, clean. Jadi ada kita membutuhkan itu. Kita perlu itu ya. Nah, demikian ini konfidin. Azan ya Allah wa iyyakum. Jadi tidak langsung sekaligus hilang dari otak kita, dari benak kita, tidak. Demikianlah ya faedah yang keempat dari permisalan ya. Ya, umat Islam ini seperti buih yang dibawa banjir. Kemudian coba lihat buih yang dibawa banjir. Tidak mengetahui arah yang dituju dengan pilihannya sendiri. Ya, ini sama seperti yang pertama tadi, yaitu apa? Mengikuti arus, tidak memiliki pendirian. Ya, tidak memiliki pendirian dan hanya mengikuti kemana arus banjir itu mengarah. Ya, umat Islam sekarang ini juga demikian, mereka tak tahu arah yang dituju. Ya. Coba tanyakan kepada orang-orang yang ikut kelompok-kelompok bid'ah. Tanyakan, untuk apa kamu hadir di dunia? Untuk tujuan apa? Sebagian orang bingung, untuk apa aku lahir? Bahkan sudah 40 tahun dia hadir di dunia, ketika ditanyakan diajukan atau ditujukan pertanyaan ini kepadanya, dia bingung menjawabnya. Sudah 40 tahun hadir di dunia, untuk apa hadir di dunia? Banyak orang Islam yang kebingungan. Kalau orang kafir wajar bingung dia, seperti orang-orang barat, hingga mereka tak percaya agama mereka lagi, memilih sekuler, ateis. Tak ada agama, artinya tak ada tujuan. Ya. Nah, lucunya sebahagian orang Islam ada yang seperti ini. Dibilang ateis, tidak. Islam juga. Tapi ketika ditanya untuk apa, hadir di dunia, dia tak bisa jawab. Tak tahulah, yang penting datang hari esok, makan, minum, tenggelam matahari, tidur, nunggu lagi hari esok. Itulah dia berlaku tiap hari. Ya. Nah, ini orang-orang yang tidak ikut di dalam dakwah tauhid. Enggak tahu tujuan hidup. Nah, beruntunglah kita yang ikut dakwah tauhid, dakwah ahlus sunnah. Ya, yang menuntun kita kepada tauhid yang benar. Yang kajian pertama yang akan kita dapatkan adalah apa? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk mengesahkan aku, mengesahkan Allah dalam ibadah. Bukan beribadah semata. Ada yang beribadah tapi apa? Syirik. Rajin dia ibadah, rajin dia doa, rajin dia sedekah, motong kambing tapi bukan untuk Allah, untuk penghuni kubur. Doa bukan kepada Allah tapi kepada wali-wali dan sebagainya. Ya, jadi kita diciptakan untuk tauhid, yaitu ibadah yang tulus dan ikhlas hanya kepada Allah dan untuk Allah, hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan hidup kita, itu arah kita. Ya, disitulah kita menghadap, kesitulah kita menuju. Hidup kita berawal dari tauhid, dijalani di atas tauhid, dan berakhir dengan tauhid. Begitu pula nanti di alam barzah diawali juga dengan tauhid, dan akhirnya kita mendapatkan tempat bagi orang-orang muwahhidin, yaitu di surga. Jadi hidup manusia enggak boleh lepas dari barang sedetik, barang saat. Ya. Yang namanya tauhid tak boleh lepas. Antum kadang-kadang lepas jatuh gelincir bid'ah, ya gimana? Kadang-kadang ya karena kejahilannya. Tapi tauhid jangan sampai. Begitu pokoknya dan esensialnya tauhid. Ya. Maksiat kia perlu bani adam fatwa okey rokatwa ina tawabun. Kadang-kadang kita silap, kata orangnya silap, jatuh maksiat. Wajar sebagai manusia yang lupa. Tapi tauhid jangan. Karena sekali kita sedetik kita keluar dari tauhid, ternyata Allah pada detik itu mengambil nyawa kita. Wah, hancur, hancur hidup kita, dunia dan menghadap kita kepada Allah tanpa membawa tauhid. Hancur. Pernah dengar kisah orang yang masuk surga karena lalat dan dia masuk neraka juga karena lalat? Pernah dengar? Gimana kisahnya? Gimana kisahnya? Saya yang pernah dengar kisahnya. Yaitu dua orang yang akan melewati satu kaum yang punya berhala. Tak boleh lewat kaum ini atau tempat ini hingga memberikan pengorbanan, ya, sesajian kepada berhala ini. Maka ditahanlah keduanya. Yang satu mengatakan, yang satu dikatakan kepadanya, persembahkanlah. Walau persembahkanlah. Dia katakan, aku tidak ada sesuatu untuk dipersembahkan. Maka si raja kaum ini atau penguasa kaum ini mengatakan, persembahkanlah walaupun seekor lalat. Maka lewatlah seekor lalat ditangkapnya, tetap dipersembahkannya kepada berhala ini. Masuk neraka gara-gara lalat. Itu singkat cerita, dia mati dengan membawa dosa ini tanpa taubat. Tanpa taubat dari syirik. Dia mati menghadap Allah dengan membawa dosa syirik ini. Dahalna, masuk neraka. Berapa detiklah menangkap lalat dan mempersembahkannya kepada berhala ini? Mungkin tak sampai beberapa detik dalam hidupnya. Dalam hidupnya. Tapi beberapa detik ini sangat menentukan, menghancurkan dunia dan akhirat. Hanya beberapa detik, mungkin tak sampai satu menit, dia tangkap seekor lalat. Bukanlah seperti menyembelih seekor kambing yang butuh harus memakan waktu berapa? Satu jam, ya, mulai dari menyembelih, kemudian dikuliti, kemudian di lama, ya. Nah, menangkap seekor lalat sebenarnya dipersembahkannya untuk berhala ini. Berapa menit? Enggak sampai satu menit, hanya hitungan detik. Tapi gara-gara detik-detik ini dia masuk neraka. Dan yang lebih tragis lagi, kekal selama-lamanya di dalam. Itu hanya beberapa detik di atas syirik. Di atas syirik. Dan dia tak bertaubat dari itu. Kecuali orang yang bertaubat, ya, Allah masih kasih apa kesempatan untuk bertaubat. Kadang-kadang karena jahilnya seorang itu, dia berbuat syirik, dia tak bertaubat. Datang hadap Allah dengan membawa dosa syirik itu. Maka ikhwan fillah, perkara tauhid adalah perkara yang tak boleh disepelekan dalam hidup kita. Maka kita katakan tadi, sedetik pun kita harus tidak boleh lepas. Bahkan kalau bisa dibelah lagi, diperkecil lagi detik itu, maka sepersekian detik pun tidak boleh kita apa? Lepas dari yang namanya apa? Tauhid. Agar kita datang hadap Allah dengan membawa tauhid ini, tidak membawa dosa syirik, ya, dan itu akan menyebabkan kita kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan satu orang lagi dikatakan kepadanya, persembahkanlah walau saya berlalat. Dia katakan, aku tidak akan persembahkan apapun selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dibunuh dan dia masuk surga. Ekonomiknya itulah kisahnya. Seorang yang masuk surga karena lalat dan seorang yang masuk surga karena neraka juga karena seekor lalat. Nah, demikian ibn Fiddin. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, faedah yang ke-9. Faedah yang ke-9, umat-umat kafir tidak merasa takut kepada umat Islam. Karena umat Islam sudah kehilangan wibawa. Tidak ada wibawa di hadapan orang-orang kafir. Mengapa tidak ada wibawa? Karena mereka tidak lagi membawa Islam. Ya. Umat Islam tidak akan mendapatkan izzah, mendapatkan kekuatan, mendapatkan kehormatan, kemuliaan kecuali dengan Islam. Apabila mereka telah meninggalkan Islam, maka tidak ada lagi izzah bagi mereka. Tidak ada lagi kemuliaan dan kehormatan bagi kaum muslimin jika mereka telah menanggalkan Islam itu dalam hidup mereka. Kita lihat dahulu orang-orang kafir takut terhadap kaum muslimin. Takut kepada para sahabat, generasi sahabat. Demikian juga generasi tabi'in dan atba'ut tabi'in. Yang mana ketika itu mereka masih mengamalkan berada di atas Islam. Namun sekarang ketika kaum muslimin menanggalkan baju Islam mereka, Islam hanya tersisa sebatas tulisan saja, simbol saja, yang terdapat hanya pada ID card saja, tidak ada pada kehidupan nyata mereka, maka umat kafir tidak lagi takut terhadap orang Islam, terhadap kaum muslimin. Bahkan kaum muslimin tidak percaya diri terhadap orang kafir. Mengapa? Karena mereka tidak membawa Islam mereka. Padahal dahulu sebagaimana kita sebutkan tadi, umat-umat kafir takut terhadap kaum muslimin. Allah mengatakan, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallahi dzalika biannahum qaumun la yafqahun. Sungguh kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tak mengerti. Ya. Demikian juga Allah mengatakan, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut disebabkan mereka mempersekutukan Allah, disebabkan perbuatan syirik yang mereka lakukan. Namun sekarang ketika kaum muslimin juga melakukan syirik yang sama dengan orang-orang kafir, demikian pula rasa takut dicabut dari hati mereka. Rasa takut dicabut dari hati orang-orang kafir itu dan dimasukkan ke dalam hati orang-orang mukmin. Artinya apa? Orang-orang Islam yang melakukan syirik. Karena syirik itu sumber ketakutan. Ya, orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang telah melakukan praktek syirik, hakikatnya mereka telah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Coba lihat orang-orang yang berbuat syirik, seolah-olah ya, berani, seolah-olah tak merasa gentar padahal mereka adalah orang yang lemah. Seolah-olah kuat padahal mereka adalah orang yang terlemah. Karena kaitan mereka, gantungan mereka bukan kepada Allah, tapi kepada jin. Begitu jinnya lari, mereka adalah orang yang paling lemah. Ketika sesuatu yang mereka lakukan selain Allah itu lari, maka mereka adalah orang yang paling lemah. Karena gantungan mereka bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyibun fi din, rahimani wa rahimakumullah dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah diberi keistimewaan, yaitu rasa takut yang menghantui hati musuh-musuh beliau selama satu bulan perjalanan sebelum datang kepada beliau. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sekarang justru sebaliknya, umat Islam yang ketakutan dengan orang kafir padahal belum berhadapan. Baik. Nah, demikianlah ya, nanti akan kita lanjutkan faedah yang ke-10 ya, sampailah kepada penyakit wahan ya, yaitu apa? Cinta dunia dan takut mati yang menghantui kaum muslimin, penyakit wahan yang menyebabkan kaum muslimin lemah. Nah, apa itu al-wahnu? Nanti akan kita jelaskan pada sesi yang berikutnya insyaallah. Baik. Nah, jika ada yang ingin bertanya silakan kita buka sesi tanya jawab. Ya, pada mengisi kira-kira 10 menit ke depan. Ya, pertanyaannya langsung. Ya. Jadi itu saya Islam tidak tinggal kafir. Ya. Nah, tidak awal halangnya. Bagaimana kalau jiran dengan kawasan pendudukan orang kafir berpindah? Di dalam negeri Islam. pindah ke kawasan tempat dan kafir. Kita di kawasan Islam, pindah ke kawasan kafir di negeri Islam, misalnya di Malaysia ada kawasan kafir, di mana kawasan kafir? Kawasan Chinese. Ya, para ulama mengatakan ganti. Para ulama mengatakan al-jar qabla dar. Kita tulis supaya diingat. Saya bisa mengartikan ungkapan ini. Siapa yang boleh mengartikan ungkapan ini? Ad-dar al-afwan al-jar qabla dar. Ah, kira-kira, ya? Kira-kira pastikan jalan kita sebelum kita buat rumah. Ah, ya. Pastikan dulu tetangga kita siapa, baru bangun, bangun rumah. Pastikan lingkungannya safe, aman, baru bangun, bangun rumah. Lihat dulu kawasan itu. Kawasan apa dia? Kalau kawasan kafir, carilah tempat lain sebelum bangun. Bangun rumah. Kalau kawasan itu kita tahu di kanan dukun, di kiri pabrik komer, di depan kafe tempat orang minum minuman keras, di belakang tempat orang berzina. Antum bangun rumah di tengah-tengah itu. Hah? Maka orang-orang mengatakan al-jar qabla ad-dar. Ungkapan mereka al-jar qabla dar. Perhatikan dulu siapa lingkungan di kawasan di sekitar, baru bangun, bangun rumah. Nah, demikian. Paham? Nah, itu dia. Nah, kalau kita sudah di kawasan muslim, jangan pindah lagi ke kawasan yang tidak baik. Ya, kita walaupun kita katakan tak ada larangan, akan tetapi keselamatan lebih diutamakan. Ya, seorang jangan berisiko, mengambil risiko besar. Ya, seperti misalnya dia bangun saja di tengah-tengah orang lingkungan yang buruk, ya. Nah, bisa jadi dia menjadi korban. Korban dari lingkungan. Baik. Ya. Ya. Sebagian dengan sebagian orang cakap tentang penyakit rumah. Baik, saya dengan bukan Islam. Baik, boleh kita awak penyakit rumah Islam. Ya, tadi kita bersatu dengan orang Islam yang terang-terang mengenal Islam. Bersatu apa di sini maksudnya? Maksudnya satu sah dengan mereka. Satu sah dengan orang kafir. Baik, dengan kafir mereka berdakwah mereka kepada Islam. Kalau orang berdakwah kepada yang bukan yang Islam, tapi mereka menolak Islam. Baik, yang mendakwahi orang kafir bukan berarti bergabung dengan mereka. Ya, mendakwahi orang kafir, demikian juga mendakwahi ahli bid'ah, bukan berarti kita ikut bid'ahnya atau ikut bergabung dengan orang kafir, tidak. Nabi mendakwahi orang-orang musyrikin, apakah Nabi bergabung dengan mereka, ikut bersama mereka? Tidak. Ya, jadi siapapun, ya, kita adalah umat yang dibebankan di atas pundak kita kewajiban dakwah, menyampaikan dakwah Islam ini, menyampaikan dakwah yang hak, dakwah tauhid ini kepada siapa saja, termasuk di sana kepada orang-orang kafir dan terhadap kaum muslimin yang belum mengenalnya, belum mengetahuinya, kita dakwahi. Tapi bukan artinya kita ikut mereka, ya, kita ikut bersama mereka, bergabung dengan mereka, ya, itu tidak dibenarkan kita bergabung bersama orang-orang kafir dengan tujuan mendakwahi. Nah, ini bisa menjadi syubhat. Bisa jadi kita yang didakwahinya, habis itu kita yang menjadi kafir, bukan dia menjadi muslim. Nah, jadi dia. Yang sambungan daripada soalan, yeah, sebab realiti di parti Islam di Malaysia lebih untuk bergabung parti kafir. Ya, yeah, memang yang tak hukum, kononnya tak hukum. mereka sudah rusak, bertambah rusak lagi. Ya. Ikutnya mereka dalam sistem demokrasi rusak. Nah, kerusakan ini akan menyebabkan rusak banyak lagi. Ini pangkal rusaknya mereka. Itu bukan terjadi di sini saja, di tempat-tempat lain juga demikian. Ketika mereka sudah mengikuti kerusakan ini, ya, maka rusaklah seluruhnya. Ya, ibarat jantungnya, rusak jantungnya ini, rusak seluruhnya. Ya, nah demikian. Pernah tahu komputer? Kalau sudah rusak prosesornya, sudah padam itu. Nah demikian juga ini. Ya, sudah beriman dengan demokrasi, itu pintu kerusakan sekarang ini bagi kaum muslim. Dengan itu apapun yang tak boleh jadi boleh. Apapun bisa dikeluarkannya. Komentar yang lebih buruk dari itu juga bisa dikeluarkannya. Ujung-ujungnya yang mengatakan apa? Tak mengapa kita berangkul mesra dengan orang-orang kafir. Maka diangkatnya lah sekretarisnya orang kafir, wakilnya mungkin, bahkan mungkin nanti pemimpinnya, ketuanya juga orang kafir. Tak mengapa? Mengapa? Karena telah beriman dengan demokrasi. Itu yang terjadi pada ikhwanul muslimin di Mesir. Ya, di pusat mereka di Mesir. Bagaimana ketika mereka sudah ikut parlemen, maka banyak anggota-anggota mereka berasal dari Nasrani. Ya, di Indonesia juga begitulah, sama. Ya, mereka sudah mulai mengangkat caleg-caleg namanya, calon anggota dewan dari apa? Dari kalangan non-Muslim. Mulai berani bekerja sama dengan partai-partai non-Muslim, bahkan jelas-jelas partai kufur, partai kafir. Demi apa? Demi kursi. Karena demokrasi. Demokrasi. Itu pangkal kerusakan sekarang ini. Baik. Ya. Iya, nah itu kaedah. Jadi kaedah bukan nasari. Dan kaedah ini sebenarnya kaedah-kaedah usul fikih dan kaedah-kaedah fikih itu sebenarnya yang berhak untuk memakainya itu para ulama. Nah, musibah bagi kaum muslimin sekarang ini, kaedah-kaedah ini dipakai, digunakan oleh orang-orang awam. Sehingga mereka enggak mengerti bagaimana menggunakan kaedah ini. Apa yang dimaksud dengan darar? Ya, apa yang dimaksud dengan darar? Bagaimana menimbang dan mengukur darar mudarat? Ini kadang-kadang untuk pikiran orang awam dia enggak bisa untuk mencernanya. Sehingga dia anggap saja, bahkan mungkin dia katakan kekufuran itu juga merupakan pilihan apabila diperlukan. Ya, ini tak bisa lagi menimbang apa maksudnya mudarat, di mana batasan darurat. Nah, ini kadang-kadang untuk kita katakan kalangan awam, dia tidak bisa menimbang. Ya, mana yang dikatakan mudarat, ya. Bagaimana menimbang satu mudarat dan bagaimana menggunakan kaidah ini dan beberapa kaidah-kaidah lain yang digunakan oleh banyak kaum muslim yang ternyata tidak menyelesaikan masalah mereka. Ingat, kata-kata saya tidak menyelesaikan masalah mereka sampai sekarang. Bahkan menimbulkan petaka demi petaka sampai sekarang. Mana kaidah mereka? Kalau ulama menggunakan kaidah itu memang betul. Dia gunakan kaidah itu untuk menyelesaikan. Contohnya fatwa Syekh bin Baz untuk apa? Waktu perang belum lalu. Nah, apabila ulama yang menggunakan kaidah, mereka menimbangnya dari berbagai arah dan tepat menyelesaikan masalah. Nah, ini sekarang enggak tepat. Kalau kaidah itu kita gulirkan, sampai kapanpun enggak selesai urusan kaum muslimin. Tak bisa. Makanya saya katakan tadi, kalau antum sudah ikut, itu sudah merupakan kekalahan. Sampai kapanpun akan dihantui oleh kekalahan dan kehancuran. Contoh, tahu tak jauh-jauh mereka bawakan contoh. Yang sebenarnya itu contoh untuk mereka. Mereka bawakan coba lihat Nigeria. Kita katakan sebenarnya mereka istilahnya menunjuk satu telunjuk, tapi mengarah empat telunjuk itu kepada mereka. Seharusnya mereka yang melihat apa yang terjadi di Nigeria. Mengapa bisa sampai demikian? Mengapa bisa sampai demikian? Melalui apa? Melalui apa orang-orang kafir bisa menguasai kaum muslimin sekarang kalau tidak melalui demokrasi? Kalau tidak melalui demokrasi. Itu saluran mereka. Itu saluran mereka untuk masuk ke tengah-tengah kaum muslimin sekarang ini, untuk merusak. Maka kita katakan tidak ada sampai sekarang ini perjuangan yang dilakukan oleh kaum muslimin melalui itu yang menghasilkan faedah. Tak ada. Tak ada yang menghasilkan faedah. Bahkan kita katakan makin hari makin apa? Makin rusak. Makin rusak. Baru-baru ini ketua, apa namanya, kita katakan pembina partai PKS di Indonesia menampik atau menolak tuduhan dirinya Wahabi. Karena ingin dicalonkan menjadi apa? Wakil presiden. Di sini naib, apa namanya istilahnya? Timbalan. Perdana menteri. Mengapa? Kenapa itu ditolaknya? Supaya tidak mengganggu proses perjalanannya untuk menjadi. Itulah dia hasil tarbiyah dan pendidikan demokrasi. Ujung-ujungnya kalaupun dia sudah sampai di sana, enggak ada yang namanya memperjuangkan Islam. Alhamdulillah wa iyyakumina. Ya, kalau sudah di atas ya goodbye lah. Itu kenyataan. Jadi kita juga belajar. Kita melihat. Kita tidak mau menjadi pelajaran bagi orang lain. Tapi kita harus mengambil pelajaran dari orang lain. Sungguh malang nasib kita jika kita jadi pelajaran bagi orang lain. Contohnya Nigeria, ya, ketika mereka sudah menerima demokrasi di negeri mereka, dahulunya tidak demikian bukan begitu. Ketika di sana kerajaan itu tak ada, tak bisa masuk. Tapi begitu dia terima itu demokrasi, cobalah sampai kapan, ya, kita bisa bertahan seperti ini? Sungguh kita khawatir anak cucu kita nanti. Sekarang saya di Malaysia, antum tahu ya, bagaimana sudah mulai mengkhawatirkan, bukan dari negeri. Ya, mengkhawatirkan orang-orang kafir tu lah ya. Sampai kapan bertahan? Sampai kapan antum bisa bertahan seperti ini? Bisa ada jaminan? Ada jaminan. Nah, itulah yang perlu kita sadarkan kepada umat ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kaum muslimin agar mereka bisa keluar dari kesalahan mereka ini. Dari itu. Maka dari itu saya sampaikan di sini. Nasihat dari ulama yang kita tidak ragukan lagi keilmuan beliau dan dakwah beliau, komitmen beliau kepada sunnah, ya, dan juga jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin, yaitu Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani beliau mengatakan, beliau ditanya tentang masalah, ya Syekh, bagaimana sekarang ini ketika itu terjadi fitnah, apa namanya, kita fis ya, fis. Orang-orang Jazair bertanya, ya, bagaimana sekarang ini? Apakah kami ikut dengan fis ini? Kemenangan sudah di depan mata. Kemenangan sudah di depan mata ini. Boleh kan? Ya, kalau masalah ini. Kemenangan sudah di depan matanya, Syekh. Boleh kami ikut bergabung dengan fis? Apa kata Syekh Al-Albani? Minas siyasatil yawm tardus siyasat. Ya, sikap politik yang terbaik saat ini adalah meninggalkan panggung politik. Meninggalkan panggung politik. Terima kasih. Ya, bagus kita fokuskan usaha kita untuk tasfiyah dan tarbiyah. Itu tugas. Menyebarkan tauhid, memproteksi umat ini dari syirik dan mengeluarkan mereka dari syirik dan bid'ah. Politik sekarang ini, politik demokrasi sekarang ini. Apa politik saat ini? Tidak, ya. Politik nifaq, timofin. Ila hadda zakada. Wa ila tuminakhon. Wa ila wa'ada akhlaq. Itu dia politik sekarang ini. Politik, kalau orang ditanya apa itu politik? Politik sekarang ini adalah berbicara dusta, berjanji khianat, diberi amanat, apa berjanji dipungkir, diberi amanat, ya itu dia. Kalau tak percaya, cobalah, tapi jangan coba. Ambil pelajaran maksudnya dari orang-orang yang dahulunya mungkin bersih, mungkin bagus, hanif. Artinya lurus, jiwanya, pokoknya ini orang saleh, bagus. Nah, begitu masuk politik bagaimana? Sudah, tak karuan, tak genah ucapannya lagi. Janji-janjinya tak bisa dipegang lagi. Amanat pun tak bisa ditunaikannya lagi. Begitu dia masuk politik. Kalau antum masuk tandas, keluar pasti bau. Apalagi masuk safety tanknya. Apalagi kemana pun di dalam bau gitu. Nah demikian, itu dia, itu yang terjadi, ya. Dan banyak pelajaran yang kita lihat. Dulu ya kita lihat orang ini, masya Allah, semboyannya, slogannya memperjuangkan Islam, jedar-jedar kan begitu ya, semangat dan lain sebagainya. Begitu masuk politik, apa yang terjadi? Berubah. Jadilah seperti yang kita bacakan tadi. Ya, dulunya masya Allah, doktor, tamatan Madinah, LC, ya masya Allah, jurusan akidah, gitu ya. Dengan membawa ilmu dan keluguannya, polosannya, masuk lagi ya panggung politik. Apa jadinya? Tak ada lagi nilai yang bisa dipertahankan. Nilai tauhid dan sunnah. Apa jadinya? Dia ikut berubah. Tak karuan rusaknya. Nah, tak usah kita sebutkan detailnya satu persatu. Tapi tidak akan lepas dari apa yang kita sebutkan tadi. Mulailah bicaranya apa namanya? Ngawur. Ya. Pemikirannya berubah. Ya, kalau dia pakai jenggot sekarang sudah sikit-sikit, lama-lama biasa begitu. Seperti itu. Nah, dahulu bisa pakai pakaian Islami, sekarang sudah berubah, itu kan itu berubah. Itulah dia sistem yang harus dia jalani. Itu yang harus dia jalani. Siapa saja yang masuk ke situ harus seperti itu. Abisan cerita sunnah di sana, cerita tauhid di situ, tak akan bisa. Bahkan akan mengingkarinya. Wah, saya bukan Wahabi katanya. Ya apa namanya, jauh-jauh hari padahal belum masuk lagi sudah mengingkari, saya bukan dakwah tauhid itu, saya bukan dakwah Wahabi katanya. Begitulah dia, ikhwan fil din azami Allah, dia ingkari sesuatu yang tahu dia itu adalah kebenaran. Ini terjadi di Indonesia nyata, bukan cerita fiktif. Padahal dia tahu, dia belajar di situ, dia tahu ya apa namanya tauhid. Karena dia doktor akidah dan dia tahu apa hakikat tuduhan Wahabi karena dia belajar di situ. Tapi dia ingkari itu demi apa? Kursi. Nah, itulah dia ikhwan fillah jenazah ya Allah ya ilmian. Nanti kita akan lanjutkan setelah salat zuhur insyaallah, ya. Aku lupa ya, astagfirullah alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.